Jubair bin Mut'im ini sahabi, salah seorang sahabat Rasul. Abdurrahman bin Auf juga sahabi. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala bahwa sanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, katanya Rasul, syahidtu ma'umati hilfa al-muqayyidin. Aku pernah menyaksikan bersama dengan paman-pamanku hilfa al-muqayyidin, janji atau sumpah mukayyadi orang-orang yang lain. Hilmul mukayyadi ini adalah janji setia yang disampaikan oleh beberapa kabilah Quraisy pada masa itu, pada masa sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Mereka ialah Banu Hashim, Banu Muqalib, kemudian Asad bin Abdul Uzza, Zuhrah bin Kilab, dan yang lainnya. Mereka berkumpul, kemudian mereka saling bersumpah, saling berjanji. Isi perjanjiannya itu ialah tidak mendapati seorang pun yang dizalimi di wilayah Mekah, melainkan pasti akan dibantu. Tidak mendapati seorang pun yang zalim di situ, melainkan akan dicegah. Ini hilful muqayyadi. Barakallahu. Katanya Rasulullah SAW, aku pernah menyaksikan bersama dengan paman-paman Usbil Muqayyari. Sama usibku an-angkuser, maka aku tidak suka untuk membatalkannya. Wa an-nali humra'in, walaupun aku memiliki unta merah. Kata Rasulullah, aku tidak suka membatalkannya, walaupun aku memiliki unta merah. Ini hadis diriwayatkan juga oleh Ahmad dalam musnadnya dengan sanad yang sahih. Dalam hadis ini barakallahu fikum, antum perhatikan, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengisahkan salah satu janji setia yang terjadi di zaman jahiliyah. Sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam, dan ternyata ketika beliau diangkat sebagai rasul, beliau tidak mau membatalkannya. Mau hidup atau putar. Berarti di sini bahwa hukum janji-janji setia yang diupayakan atau yang dilakukan pada masa-masa jahiliyah itu diikrarkan dalam Islam. Nah gitu ya. Coba akhirnya. Baik. Tentang masalah al-hilf, janji setia yang terjadi pada masa jahiliyah, para sahabat, dalam Islam itu diklasifikasi tidak satu macam. Ringkasnya ada dua macam. Ada hilful, janji setia yang diikrarkan, disetujui dalam Islam. Yang pertama. Ada pula yang kedua, sumpah setia atau janji setia yang diiyakan dalam Islam. Yang diiyakan dalam Islam. Jadi ada yang disetujui, dibenarkan, ada yang diiyakan dalam Islam. Bukan tidak sudah menjadi dia, tapi ketika Islam diiyakan. Ketentuannya, untuk janji-janji setia yang dibenarkan, diikrarkan dalam Islam, itu janji setia yang ada unsur kebaikan padanya. Janji setia yang ada unsur kebaikan padanya. Seperti janji setia untuk menolong orang balik, orang yang terbalini lagi. Janji setia untuk mencegah orang yang balik. Helpful apa ya ji? Ya? Atau janji setia untuk silaturahim. Atau janji setia membantu anak yatim, atau membantu fakir miskin, atau janji setia untuk membantu pembawa. Terus misalnya, paham ya? Isinya itu baik, maka dibenarkan teruslah. Itu perkara. Dan yang kedua ketentuannya tidak ada pelanggaran syar'i padanya. Tidak ada pelanggaran syar'i padanya. Di antara bentuk pelanggaran syar'inya ialah kalau sampai menyebut nama berhala. Ingat kalau masih hidup mereka masih lupa. Ya, kalau sampai menyebut nama Uzza, Lata, Manat, dan berbagai macam bentuk-bentuk berhala-berhala mereka pada masa lalu, maka harus benarkan. Dalam Islam tidak boleh bersumpah atau berjanji setia dengan atas nama berhala. Harus atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling kali, kalau terpenuhi ketentuan ini, maka diperbolehkan. Di antara contohnya tadi, Helsul Mufayyati. Yang kedua tadi, Helsul Mufayyati. Itu isi perjanjiannya ialah semuanya bersumpah, semuanya berjanji untuk membantu orang-orang yang terzalimi di Mekah. Berjanji untuk mencegah siapapun yang berzaliman di Mekah. Takut atau takut? Takut sebenarnya? Takut. Isinya takut. Maka diikuti oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam itu. Dan beliau mengatakan, aku tidak ingin membatalkannya walaupun aku memiliki umum kamera. Paham? Ini yang ditetapkan. Yang kedua ialah janji setia, sumpah setia yang sudah ditiadakan dalam Islam. Yang ketiga, ketentuannya yang pertama ialah isi perjanjiannya itu melanggar perkara syariat. Isi perjanjian itu melanggar perkara syariat. Yang lain, janji setia untuk asofiyah. Janji setia untuk asofiyah. Kenapa dia? Fanatik suku. Fanatik kabilah. Mereka dulu punya prinsip unsur apakah zaliman atau mazluma. Unsur apakah zaliman atau mazluma. Bela saudara kamu. Baik dia zalim atau terzalim. Itu asofiyah. Bela kabilahmu. Bela sukumu. Apapun keadaannya, apapun kondisinya, baik mereka zalim atau terzalim, bela. Itu namanya haifun. Adanya janji setia yang melanggar syariat. Ditolak dalam Islam. Tidak boleh seperti itu. Paham ya? Dalam Islam ada ketentuannya. Unsur akhaka zaliman aw mazluma. Tolong saudara kamu yang zalim atau yang terzalim. Kalau yang terzalim, ditolak. Kalau yang zalim, jangan dicegah. Itu Islam. Paham ya? Jadi tadi kita ngomong semua ada posisi. Di antara janji setia masa dahulu yang ditiadakan dalam Islam ialah janji setia janji setia, istilahnya sekarang apa ya? Mereka mengatakan dahulu ialah dan kamu darahku adalah kamu. Mali mal hartaku adalah hartamu. Ini janji setia orang jahit. Ini disebut apa itu? Jahit dia ini namanya. Jadi ketika orang tersebut yang sudah kita ajakkan janji dia lebih terancam nyawanya, kita respon dengan dia. Walau ada kata mulia, darahku darah. Teruskan lagi, hartaku hartamu. Harta yang kamu miliki, bisa kamu ambil. Harta yang kamu miliki, bisa kamu ambil. Itu model al-hadis yang ada pada masa itu. Dan ini dibiasakan dalam Islam. Di antara konsekuensi pernyataan mereka harta suharapan, ketika orang itu lebih mati, siapa yang mewarisi? Siapa yang mewarisi? Ya, saya selaku yang sudah mengatakan perjanjian dengan kamu. Saya. Saya sama itu berjuang mengatakan tahalus, saling janji setia, darahku darahmu, hartaku hartamu. Oke? Oke ya? Saya. Konsekuensinya ketika dia mati, hartanya saya warisi. Saya mati, hartaku diwarisi saya mati. Dan itu juga datang dalam Islam. Susah sih dia datang dalam Islam dengan prinsip-prinsip waris dalam Islam. Intinya barakallahu fikum, untuk hilful jahiliyah ada klasifikasi. Ada yang diterima, ada yang diadakan dalam syariat. Barakallahu fikum. Nah, ada pun di zaman, ada pun pada era Islam barakallahu fikum. Yang seperti ini dilakukan Rasulullah SAW dalam bentuk bayat, dalam bentuk bayat, janji setia untuk melakukan suatu perbuatan. Dan selama barakallahu fikum yang namanya bayat itu cuma satu. Dalam Islam yang namanya bayat, janji setia, sumpah setia itu cuma satu. Yaitu bai'atun liwali al-amr. Bai'at sumpah setia dan setia yang diberikan kepada penguasa. Penguasa muslim yang sah di wilayah tersebut. Selain yang tidak ada bai'at-bai'at yang sah. Semuanya dikatakan sebagai bai'at, bai'at yang menyimpang muhdatsah. Hanya itu. Paham ya? Sekali lagi, janji setia, sumpah setia yang dikasih nama bai'at. Atau dikasih nama ahdun. Atau dikasih nama mitsaq. Atau dikasih dalam bentuk bai'at yang diberikan kepada kepala negara tertinggi wilayah muslimin dan penguasa itu muslim walaupun dia lain. Ya. Selainnya tidak ada. Tidak ada bai'at kepada selain para penguasa. Itu dalam Islam itu. Saudara, maka praktek-praktek bai'at yang terjadi di beberapa CP itu merupakan tanda-tanda penyimpangan mereka. Praktek-praktek bid'ah yang terjadi pada beberapa kelompok dan golongan itu merupakan tanda-tanda penyimpangan mereka. Sebab tidak ada bid'ah di dalam satu tradisi. Bid'ah untuk para penguasa muslim. Ini terkait dengan tradisi yang tersorot. Dalam Islam yang ada hanyalah yamin. untuk pribadinya dia, bersumpah dengan nama Allah untuk mengerjakan sesuatu untuk pribadi. Karena namanya yani, namanya yani sumpah. Kalau tadi kan janji setia terkait dengan pihak lain, itu namanya jihad cuma satu untuk penguasa saja. Sekarang ini yang berikutnya yang akar dari Islam, yani sumpah, sumpah yang dilakukan oleh individu-individu muslim untuk mengerjakan sesuatu. Sumpah ini harus dengan nama Allah. Dan dia mengatakan wallahi, dia mengatakan billahi, dengan nama Allah. Dan yang kedua, tidak boleh susah. Harus susah. Kalau susah ini dia minum rumus sumpah susah. Harus susah. Dan yang ketiga, harus dilakukan. Artinya walaupun kalau kemudian dia melanggar sumpahnya, terkena kafaratul yamin, terkena yang namanya kafarat sumpah. Apa kafaratnya? Apa kafaratnya? Kafarat sumpah. Langsung kohoyari ada tarifnya. Yang pertama membebaskan budak. Yang kedua kalau tak mampu ia memberi makan 10 orang miskin atau memberi pakaian 10 orang miskin. Kalau tak mampu puasa 3 hari. Itu namanya kafaratul yamin. Paham? Para waktu itu sumpah individu-individu muslim. Saya bersumpah demi Allah, sumpahnya dia ini, demi Allah aku akan senantiasa menyantuni anak yatim satu itu. Dia menuju seorang. Iya, jangan-jangan saya kan sekedar memberikan ilustrasi. Satu yang sama semua Allah mustahil. Satu itu paham ya bulan. Ternyata dia langgar sumpahnya. Apa konsekuensinya? Apa konsekuensinya? Kafarat sumpah. Dia tidak pernah lagi menyantuni anak yatim tadi sesuai dengan sumpahnya. Maka dia harus membayar kafarat yamin, kafarat sumpah. Bebas dan sudah. Tak mampu, tak ada. Kasih makan 10 orang miskin atau kasih pakaian mereka. Tak mampu, tak punya pulus. Maka harus puasa itu. Terhami, itu dalam Islam. Ada janji setia terkait dengan pihak lain disebut dengan bai'at. Itu untuk penguasa khusus dan boleh yang lain. Terkait dengan janji atau sumpah untuk pribadi-pribadi dia dalam mengerjakan sesuatu disebut dengan yaminun. Yaminun dengan ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan. Bisa dilalui? Bisa dilalui? Bukan ya? Bedanya janji dia, janji dia dan yang dalam Islam. Bukan ini? Sesuatu tahan ini. Boleh sekarang kita mengajarkan jenis dia begitu. Anak sama itu Pak, hartamu hartaku, bojomu bojoku, anakmu anakku. Boleh Pak? Tidak boleh. Tidak boleh. Pelanggaran syariat. Tidak boleh. Itu perkara sudah disiapkan. Tidak. Betul ya? Nanti apa sekarang? Nanti apa sekarang? Duh, tidak apa kok. Ada hadis yang menyatakan bahwa saya orang itu saya lupa ya, tidak akan masuk surga apabila tidak ada tanda jamaah yang ada di pasien. Pada apa? tidak akan masuk ke dalam surga? Secara mana aja? Iya boleh. Tapi kalau tidak jamaah dan nanti bayat yang ada di dalam dirinya individu itu tersebut, maka tidak akan membau baunya surga. Adalah dia ya, dari kan filenya dulu. Man mata walaysa fi unukihi bay'atun mata mitatan syahidiyah. Itu sahih riwayatnya Pak. Disebutkan dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Yang artinya barang siapa yang mati dalam keadaan di lehernya tidak ada ikatan bay'at, maka dia menjadi syahidiyah. Pertanyaannya yang mana Pak? Iya, kepada siapa meminta? Semua lafaz-lafaz baikat yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW itu kepada penguasa tunggal negara. Di Indonesia ini Pak SBY yang hak dikasih baikat. Sudah kerjaan. Nah, disitulah harus saya jelaskan bagaimana kan proses dan cara baikat. Nah, gitu ya. Mudah ya? Yang jelas, tak terangkan dulu. Semua riwayat yang menyebutkan kalimat bayat itu untuk penguasa tunggal negara. Antum jemaah, semua hadis yang membicarakan tentang masalah bayat dan ancaman Arab tidak punya bayat, semuanya disebutkan para ulama dalam bab ketaatan kepada penguasa. Mesti dalam kitabul imarah, itu pembahasannya. Supaya dipahami, ini berkaitan dengan siapa? Dengan penguasa kita. Ini siap, para kuasa hukum. Tidak ada pembahasan kitabul bay'ah dalam pembahasan kasus sholat. Mesti kawan. Mesti dimasukkan dalam kitabul imarah. Supaya dipahami, itu terkait dengan apa? Terkait dengan penguasa. Ataupun isu bayat yang macam-macam, bayat untuk sholat, bayat untuk jihad, bayat untuk mati, bayat macam-macam, itu isinya. Jadi untuk siapa? Untuk penguasa tunggal. Bentuk bayat itu macam-macam. Ya mas, bayat ini. Hah? Apa ya? Tahu apa? Yang pertama jatuh hukum asal. Yang namanya bayat itu ialah al-musafahah yad-yad. Harus jabat tangan, tangan dengan tangan. Cekel tangan dulu. Cekel tangan dulu. Ini contoh bekal saya bayat satu. Nah, ini namanya bayat. Saya mengucapkan kepada dia terkait dia mau bayat nama salah apa. Dia bayat untuk mengamalkan Islam. Maka saya mengatakan ubayyi'uka begitu. Ya fulan ubayyi'uka alam tihali awamir Islam. Gitu. Ayo fulan, aku bayat kamu untuk melaksanakan perintah Islam. Itu ya demikian. Oke. Tergantung apa bayatnya? Jihad. Pegang dia. Ubayyi'uka alam jihad fi sabilillah hatta al-mamat. Gitu. Aku bayat kamu untuk berjati sekitar mati. Tangan siapa emang? Tangan siapa ini? Tangan penguasa bukan tangan saya. Tangan ya? Tangan enggak? Ini yang pertama. Dan ini untuk laki-laki. Jangan itu perempuan. Yang kedua ialah al-bay'at bil mukalamah. Bay'at dengan ucapan tanpa jabat tangan. Ini biasanya perempuan. Kumpulkan mereka semua jadi satu, langsung penguasanya mengatakan, aku bayat kalian semuanya untuk menerima dan mentaati saya. Sekarang begitu. Namanya al-bay'ah al-sami wa ta'ah. Yang sungguh dengan tangan ketika Rasul membayat para sahabat pada bayat kerubuan. Bayat di bawah pohon. Tahu sejarahnya. Ketika Rasul Rasulullah hendak mau umrah, mau ke Mekah. Itu pada setelah Hudaybiyah. Ingat ya, ketika diusulkan Utsman di semua mereka langsung mengatakan baik berdua. Itu jawab tangan. Bukan cuma ini bayat halal mauti, bayat untuk mati. Untuk Utsman itu mengatakan ini tangan saya yang kiri untuk Utsman. Ini kan tangan. Itu dengan tangan. Kalau beli kalah, dengan ucapan ini, kaum wanita. Ada lagi yang ketiga, al-bai'ah bil mukatabah. Bai'ah dalam bentuk mukatabah. Mukatabah itu ngirim surat. Ngirim surat yang berisikan pengakuan dia sebagai seorang penguasa untuk tetap hati dan kebenaran. Itu dilakukan oleh Allah Umar radhiyallahu ta'ala anhu ketika Marwan bin Hakam menguasai kaum muslimin. Ketika peristiwa yang dilakukan sama Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi, memang ketika dia mengalahkan pasukan Abu Zubair radhiyallahu ta'ala anhu, kemudian Hajjaj menjadi gubernur ketika itu di bawah penguasaan Marwan bin Hakam atau majapahitnya. Ketika Khalifah bin Umar radhiyallahu anhu menulis surat untuk mengikrarkan dia untuk mengambil dia sebagai seorang penguasa yang sah. Bil mukatabah. Atau cara yang keempat ialah bil ikrar, dengan mengikrarkan bahwasanya dia seorang penguasa yang sah. Kita dengarkan kata hati. Ini semuanya cara-cara dalam kondisi-kondisi yang kurang kondusif atau kondisi-kondisi tatkala di sebuah negara tidak mengenal istilah bai'at. Di negara kita ada bai'atnya, Pak. Coba ada, Pak. Masa bai'atnya langsung dilantik gini. Ya gitu ya. Itu bai'at apa kan? Dilantik. Tapi yang dimakan sekarang adalah masyarakatnya yang membaiat penguasa. Tapi ya para penguasa, dengan kita untuk negara-negara sekarang ini, dengan kita meyakini bahwasanya penguasa sekarang ini adalah penguasa yang besar, tenang untuk kita dengarkan dengan hati, itu merupakan proses bai'atnya kita. Sambung Allah. Itu ya. Para apa sama Allah kalau antum misalkan jangan antum kirim surat kepada Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan saya tak apa kena masalah singklem kirim surat isinya pernyataan bai'at saya bulan bin bulan dari Surabaya alamat gini menyatakan aku membaiat Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mendengarkan saya. Ya monggo, Pak Tomo. Nah, di wajah itu mungkin menyapa ya. Ya. Nah, maka dalam kondisi sekarang ini hadis mata walai tadi onuti lay ahmada mita dan syahiriyah barang siapa yang mati dan dilegarnya tidak ada ikatan bai'at maka dengan syahiriyah itu merupakan ancaman keras bagi para pemerintah penguasa. Karena mereka tidak punya ikatan bai'at dengan penguasa. Ini salah pahami kalau sebagian PP digunakan untuk bai'at pimpinan mereka. Kata di itu akhirnya tegal tangannya bai'at itu bahaya. Itu merupakan tanda-tanda penyimpangan suatu sekte, penyimpangan suatu pemahaman atau suatu kelompok perguruan ketika di dalamnya ada unsur bai'at. Entah dikasih nama bai'at atau dikasih nama janji setia, atau dikasih nama ahdun, dikasih nama mitsaqun, atau tegas yang jangan mengatakan sumpah setia dengan nama janji setia, itu semua adalah bai'at. Semua haram dan tanda penyimpangan. Macam ini, ha? Ada yang mana? terakhir baca teruskan. Gimana? Bisa penguasa yang mengucapkan, bisa rakyat yang mengucapkan dan disetujui diikrarkan oleh sang penguasa. Terus sama-sama dikerjakan. Khalid bin Umar dia langsung menyatakan bai'at kepada penguasa yang ada ketika itu. Bisa penguasa yang ngomong usai hukum, bisa rakyat yang mengatakan saya suka karena apa? Itu semuanya contohnya. Di hadis dari Al Bashri muttafaqun alaihi yang mengatakan saya yaku Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ya'tu Rasulullah sallam ala iqamis shalah wa ita'iz zakat wa nushi li kulli muslim. Aku pernah membaiat Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk mendirikan salat, mendirikan zakat dan menasihati semua kaum muslim. Kata-kata bayaku, aku yang membaiat Rasul. Sehingga bisa salah. Tidak ada masalah. Mana? Tuh, kalau orang kafir ya gak dibaiat. Persyaratannya itu ia dia penguasa yang sah di negara itu dan muslim. Jelas. Kalau dia kafir, dia gak dibaiat. Dia gak ditaati, dia gak didengarkan. Dia bukan penguasa kita. Terus? Tidak berbaik atau rakyat. Terus sudah masuk. Itu berkait dengan penguasa muslim. Kata-kata man mata walaysa fi unufihi bai'atun mata mida dan jahili atau penguasa muslim. Bukan penguasa muslim. Tidak teruskan lagi. Terus nah, jika kita mau teruskan lagi mestinya aja. Terus kalau nggak bayar, ngapain kita? Terus kalau nggak taat, nggak mendengarkan mereka, ngapain kita? Nanti itu mestinya aja. Terus nah, saya pancing aja. Terus nah, kamu terus ya, jangan ada bye. Terus bagaimana? Keterusannya para kafir ialah muncul pertanyaan di sini. Apakah boleh jadi kaum muslimin memberontak? Apakah boleh dari kaum muslimin untuk mengkufurkan? Jawabannya apa? Hukum asalnya boleh dan halal di dunia. Hukum asalnya. Tetap orang kafir tidak boleh menguasai kaum muslimin. Kaum muslimin tidak boleh dipimpin orang kafir. Boleh hukum asalnya. Tapi ini mana? Terus mana? Tapi untuk pelaksanaannya harus mempertimbangkan maslahat dan mudharat. Maka ada persyaratan-persyaratan penting yang disebutkan oleh para ulama dalam hal kondisi seperti ini. Yang pertama, kaum muslimin memiliki kekuatan yang seimbang dengan kekuatan penguasa. Yang kedua, maslahat yang dicari dan dicapai itu lebih besar daripada kemampuan yang dikhawatirkan. Tiga, besar kemungkinan berhasil daripada gagal. Bapak tulis, monggo. Kalau tidak, maka kita harus sabar. Sabar tidak melakukan reaksi apapun dalam rangka untuk meredam fitnah, bukan dalam rangka untuk mengakui dia sebagai penguasa, bukan dalam rangka untuk menaati dia sebagai penguasa. Sebagai keyakinan juga. Jadi kita tambah ya, nggak mau berontak. Apa aja ini dalam rangka untuk meredam fitnah. Jadi keyakinan berarti kayak ini Muslim seperti yang tidak ada. Betul ya? Itu aset keselamatan. Punya kemampuan dikalkulasi secara manusia, bisa itu berlangsung. Bolehkan pun. Nah, ya ada jalur yang tempuh. Yang pertama kali tempuh ya jalur-jalur tang dari kalangan lembaga apa sih ini itu? Nah, MPR itu nama lembaga apa sih ini itu? Legislatif? Nah, legislatif. Nah, lembaga legislatif itulah yang dituntut untuk segera bermusyawarah untuk mengganti penguasa KPU di penguasa yang sebelum. Dan prosesnya ya nggak bisa kawin dulu, sih mah, kan gitu ya. Tapi dengan ketentuan dan persyaratan lagi. Ingat ya, persyaratan. Kalau nggak perlu ini bukan apa punya. Harus lokal dan kemana biasa dalam berbicara tadi di hati. Kita tidak ada keterikatan baik sama dia. Dan ya, pakai helm. Lalu langsung merah berhenti itu terus. Kan penguasanya kafir. Iya, ini semua dalam rangka untuk kemaslahatan umum untuk melakukan fitnah. Tapi di hati kita tidak ada ketaatan kepada dia, tidak ada ikatan jihad kepada dia, tidak diakui sebagai seorang muslim, sebagai seorang penguasa. Tindakan kita dalam bernegara ini semata-mata untuk merekam fitnah dan untuk kemaslahatan umum. Itu kalau biasa. Alhamdulillah, pemerintah dan semua sekolah tidak kasih. Ya, ya. Sudah kurang. Penguasa pun kafir kafir. Yakin betul. Madah. Madah. Sekarang kurang itu. Muslim. Ya. Apa lagi? Lanjut. Atau lagi mau bayar? Iya. Ada lagi mau tanya. Kamu lanjut. Kemudian setelah itu para ulama cucian haji. Ini ketika Rasul alaihissalam kali pertama datang ke kota Madinah, hijrah ke kota Madinah. Setelah tenang kondisinya, beliau membangun masjid. Kemudian langkah berikutnya beliau tempuh ialah mengadakan al-ihram antara orang muhajir dengan nasor. Begitu. Ada juga yang muhajir dan muhajir di perkotaan. Dalam rangka untuk mempersatukan mereka. Itu dengan al-ihram al-mu'ahad. Ini di awal Islamnya. Pada dengan sedikit yang hampir dengan gaya bunyi. Gaya bunyi. Jadi dia masuk dalam diri. Istrinya ya mahram mungkin. Karena ya hartanya ya bagaimana hati karya sendiri. Dan segala macamnya. Itu di awal Islam. Selain itu pada saat itu, jadi ya ada pokok-pokok musuhannya, pokok tentang masalah kemahroman, pokok tentang masalah harta, masing-masing orang memiliki harta yang sendiri-sendiri, dan segala macamnya. Barang saya lagi, maka dia ini tentu ikhlas saling mempersaudarakan dengan bentuk seperti awal-awal Islam yang terdahulu. Itu susah, biasakan pokoknya. Terima kasih. Barang-barang. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا ابن عيينه سفيان بن عيينه قال حدثنا عاصم الاحول حدث بن مالك رضي الله تعالى عنه dari Anas bin Radhiyallahu Ta'ala Anhu. Halafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wa Sallam Baina Quraysh Wal Anfar. Rasulullah SAW halafa membuat janji setia, halus setia antara Quraisy dan Ansar fi dari allati fi Madinah, di rumahku kata yang ada di Madinah. Indah ini disebutkan dalam Bukhari Muslim, dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ini yang disebutkan dengan istilah al-ihram. Jadi al-ihram tadi, jadi Rasul alaihi wasallam mempersaudarakan antara sahabat Ansar dan sahabat Muhajirin. Quraisy, Muhajirin, Ansar dan Madinah dipersaudarakan dengan prinsip handphone, janji setia untuk saling membantu, saling ini, saling itu. Mirip dengan para ulama. Nah itu di awal Islam setelah itu tidak ada. Di awal Islam pula baru sistem seperti ini. Di termasuk sahabat orang dapat warisan kata kira-kira keterangan. Tapi lagi di awal Islam dihapus setelah itu oleh hukum-hukum waris yang ma'ruf sama sekali. Barakallahu fiik. Belum ada masalah itu. Tapi yang berikutnya masih berkaitan dengan sebelumnya. Wa qala rahimahullahu ta'ala bab la hilfa fil Islam. Bab tidak ada hilf dalam Islam. Nanti hilf yang dibiarkan dalam Islam. Sebagaimana kita akan berikan untuk hilfun jahit-jahit setia yang ada pada masa lalu itu diklasifikasikan menjadi dua, ada yang diletakkan, ada yang diadakan yang tadi dia, ingat ya, yang tadi ya, yang ini ya kan, babnya ialah tidak ada al-hajj di dalam Islam, yakni janji setia yang melanggar syar'i, yang dibiarkan dalam saya. Adapun yang tidak pernah saya, maka teruskan, tinggalkan, ditutupi, tidak perlu diulangi. طيب قال رحمه الله تعالى حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني عبد الرحمن بن الحارث ان عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده اي عمرو بن شعيب dari bapaknya شعيب بن محمد dari kakeknya عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى. Disebutkan jalatan Nabi sallallahu alaihi wasallam amal fathi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaum fathu Mekah. Jalat beliau itu ala kurujil Ka'bah, di atas tangga-tangga Ka'bah. Itu tempat kemayat. Fahamidallah wa adna alaihi. Rasul pun memuji Allah dan menyanjungnya. Kemudian mengatakan, man kana lahu hilfun fil jahiliyah. Barang siapa yang memiliki ikatan perjanjian setia di masa jahiliyah, lam yajidul Islam illa syiddah. Maka tidak akan menambah dia dalam Islam kecuali semakin kuat setianya. Lam yajidul Islam illa syiddah. Islam tidak akan menambahnya kecuali syiddah, semakin kuat setianya, semakin kuat jadinya. Wala hijrah ta'fahal fadhi, dan tidak ada hijrah dari Mekah ke Madinah setelah Fathu Mekah. Ini hadis hasan. Ini hasan dikatakan Amr bin Shu'aib dan Nabi yang jadi merupakan silsilah yang kalau di sini barangkali itu maksud Rasulullah SAW tegas menyatakan tidak membatalkan janji-janji setia pada dahulu. Kami siapa yang punya janji setia di masa jahiliyah, maka Islam tidak akan menambah kecuali semakin kuat semakin setia. Artinya diikrarkan. Ia ini untuk janji-janji setia yang tidak ada pelanggaran syariatnya. Saling berjanji untuk berkebaikan, saling berjanji untuk silaturahmi, saling berjanji untuk membantu fakir miskin, kaum duafa, saling berjanji untuk membela yang terzalimi, mencegah orang yang zalim. Misalnya tadi dia pernah. Itu bisa diikrarkan. Ketika Anda masuk Islam, tidak perlu ada akad baru. Cukup dengan janji setia pada masa dulu. Kamu muslim, teruskan janji kamu tadi. Tenang ya, janji-janji yang tidak berlaku. Ada pemimpin yang melakukan satu kayak tadi itu. Darahku, darahmu, hartaku, hartamu, bojoku, bojomu, dan segala macamnya itu. Itu yang dibiarkan dalam Islam. Paham ini? Paham tak ya? Sebagai kami dan harus klasifikasi. Ada yang ditetapkan, ada yang ditiadakan. Rasul mengatakan, hijrah datang dan fathi, tidak ada hijrah setelah Fathu Mekah. Maknanya, tidak ada hijrah dari Mekah menuju ke Madinah setelah Fathu Mekah. Ada pun hukum hijrah itu sendiri, terus ada sampai di yaumul kiamah nanti. Hijrah dari negeri kufur ke negeri Islam, atau hijrah dari tempat yang menakutkan ke tempat yang aman, yang itu tuh ada sampai di yaumul kiamah. Katanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan la taqti'ul hijratu hatta taqti'a taubatu wa la taqti'a taubatu hatta taqra asy-syamsu min maghribiha. Hijrah tidak akan terputus hukumnya. Hijrah tidak akan terputus hukumnya hingga terputus pintu taubat. Dan pintu taubat tidak akan terputus hingga matahari terbit dari atas. Tanda kiamat, kemungkinan sehingga hijrah itu hukumnya tetap ada sampai yaumul qiyamah nanti. Hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam atau dari tempat yang menakutkan ke tempat yang aman. Sementara yang diadakan dalam waktu ini, yang tidak ada hijrah, ialah hijrah dari Mekah ke Madinah. Kenapa? Dikarenakan Mekah sudah menjadi negeri Islam setelah itu. Terima kasih. Hada wabuhan insyaAllah ta'ala. Ya, cukup ya. Masya Allah. Apakah yang dilakukan oleh Taliban itu benar? Taliban itu benar? Afghanistan. Bagaimana? Siapa mereka itu? Saya kurang begitu mengikuti perkembangan dunia. Mereka ini siapa? Taliban. Terkait di Afghanistan, mereka ini siapa? Partai pemberontak? Taliban itu sebuah partai? Pemerintah? Konspirasi. Nah, ini dianggap sebagai pemberontak. Di Afghanistan atau negaranya? Negara Afghanistan. Penguasanya Muslim. Muslim. Seperti yang tadi yang agak sedikit demo, apa? Muslim itu. Halo. Maka dilihat bagaimana cara kerjanya. Kalau ternyata dia ini adalah hal penting ini. Sedangkan kesalahan kalau mereka di negara Afghanistan tersebut ialah kaum pemberontaknya tidak mengakui keabsahan penguasa tempat, ia tidak dibenarkan dengan nama apapun mereka menyebut, baik apapun ini nama Afghanistan, ini nama apa begitu terus. Jadi yang dibaca apa bagaimana gerakan mereka selama ini. Kalau gerakan mereka terhadap muka atau melanggar syar'i, ia tidak ada masalah. Tetapi kalau terhadap melanggar syar'i, maka tidak dibenarkan. Menikahkan anak ini. Lafaznya piye? Saling janji itu lafaznya piye? Sepertinya cuma berpelan. Jadi, iya, maklum mesti anaknya yang ini lagi perempuan. Mungkin betul lagi aku iya. Hah? Biasanya kan masih kecil ya, di cucu-cucu no. Karena akhirnya pas dewasa gimana? Biasanya kayak gitu. Iya. Terus belum ada apa-apa ya, tidak ada hal-hal yang mengikat ya. Ini sekedar tekad yang sangat kuat dari orang tuanya gitu. Selamat. itu tidak mengikat Islam. Tidak mengikat Islam. Jadi kalau berdek, sudah mati orang tuanya, berdek, kemudian nikah dengan yang lain, ada masalah. Terkait dengan pernikahan itu harus betul-betul dengan sesuatu yang mengikat secara syar'i. Ada akta nikah, sehingga tidak bisa lagi dinikah sama orang lain. Paham ya? Artinya tindakan orang tua yang punya tekad kuat, punya ambisi, punya janji begitu nikahkan itu tidak mengikat mereka berdua. Sudah kau dinikahkan? Jadi dinikahkan. Kamu? Apa para pelaku bayat kita, apakah bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam? Jangan terlalu berlebihan. Prinsipnya muslimin itu adil dalam sikap secara suara proporsional para pelaku. Semangatnya bayatnya bid'ah, skripnya bid'ah, belum tentu pelakunya kafir. Harus adil, jangan kerapan, cicek, sama dia, dan kamu hukum dia di luar batasnya. Kamu yang salah. Tangan para pelaku-pelaku bayat yang diah dari perangkat sekte-sekte yang menyimpang. Karena itu hukum asalnya diah tidak keluar dari Islam, kecuali kalau sekte-nya itu punya kebidahan-kebidahan yang sama dengan kufur. Paham ya? Sampai dikatakan kufur. Ngerti lho? Bayat kepada Nabi palsu. Hukumnya apa ini? Hukum apa ini? Ya, para kurang. Hukum apa ini? Kufur, cara kurang. Jangan kecepatkan semua para ulama. Para siapa yang mengaku jadi Nabi, jadi Rasul, setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, maka dia kafir dengan kesepakatan para ulama. Ketika ada orang yang membaiat ini orang segi Nabi, itu baiat kekufuran. Ya kafir. Dengar. Intinya baiat, baiat yang bid'ah, ya bid'ah. Dikecualikan kalau sekte tadi itu, pemahaman tadi itu yang baiat mencapai peringatan kekufuran. Maksud ini. Bagaimana cara menghilangkan sifat yang sering berprasangka, terkadang terjerumus pada suhubal. Jadi prasangka, ada prasangka baik, ada prasangka buruk. Nah gitu ya. Kalau prasangka baik, suhubal, ya satu. Itu yang diharapkan ada pada kita selaku seorang muslim, secara kita bermuamalah. Kita memiliki prasangka baik kepada kaum muslimin secara umum. Kecuali orang-orang yang memiliki hal-hal tertentu, penyimpangan-penyimpangan tertentu yang membuat kita tidak bisa lagi husnuzan. Tapi kalau perasaan kepada kamu itu merupakan sifat yang terkena suhuban. Sekarang bagaimana cara menggunakan sifat suhuban berusaha kepada orang lain? Allahumma sta'an. Walau kau nalar kau sehat. Suhuban itu macam-macam ya pak. Tergantung dia suhuban berusaha dalam apa. Jadi suhuban terlalu suhuban. Suhuban ini kata saingan saya. Dia suhuban. Suhuban berusaha kepada dia dalam segala banyak hal. Dalam segala banyak hal. Cara menghilangkannya pada orang punya ya, dengan cara antum harus mengetahui ancaman-ancaman yang disebutkan dalam Islam, dalam Al-Quran, dalam Sunnah tentang jeleknya suhuban. Terus antum tangankan dari jiwa yang Paham ya? Keterangan-keterangan dari Islam dalam ayat dan hadis yang menjelaskan tentang jalan Yusuf. Terus sampai berapa jiwa? Supaya jiwa kita, hati kita takut, tidak berani untuk seorang dikarenakan mengerti bagaimana ancamannya, mengerti bagaimana hukumannya. Kok katanya disebut dengan Sokrati gitu. Betul ya? Nih, di kekang itu kan itu. Dia ketakutan, muter untuk seorang. Waduh, si Anjem merokok, nanti Anjem, wah. Akhirnya takut untuk seorang. Itu dalam bahasa Arabnya namanya Tarhib. Tarhib itu. Memang takut-takut. Kemudian antum tanamkan dalam jiwa ini prinsip husnuzan. Para pakukum. Namanya Tarhib. Menyemangati orang untuk berbuat kebaikan, untuk berbuat hal yang positif. Itu dia. Ini dua cara. Dalam semua pakai dua cara ini. Tarhibun wa tarhib. Nah, paling terpenting yang tidak ada untungnya untuk memiliki Rasulullah itu hanya memiliki penyakit jiwa, penyakit hati, cokolnya hati, sakit dan segala macamnya dalam keadaan belum tentu benar. Ada pada orang yang kamu prasangkai. Barakallahu. Gimana lagi? Dengan tiga lagi. Kurang 2 menit, 2 menit, 3 menit. Orang lima menit. Alhamdulillah ya. Ya. Sebenarnya kita persiapan insyaallah. Terima kasih.